hingga petang kamu bersamaku. Malam sampai dini hari ku bertanya, kamu di mana, dengan siapa? Ku selalu bertanya-tanya. Ada-ada saja peraturan cintamu, ada-ada saja alasan darimu. Lain di bibir, lain di hati, lain pula kelakuanmu. Cintamu cinta ganjil genap, ada waktu-waktu tertentunya. Di depanku kau bilang cinta, di belakangku kau membagi cinta. Cintamu cinta ganjil genap, ada hari-hari tertentu. Cintamu cinta ganjil genap, ada waktu.